Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأخواتنا في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat-nikmatnya yang senantiasa terlimpah, tercurah kepada kita semua dengan berbagai macam nikmat-nikmat dan karunianya. Dengan izinnya kita berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang ditinggikan di rumah tersebut namanya, yang disebut, diingat tentang Allah jalla wa ala, syariatnya dan juga agamanya yang disucikan Allah subhanahu wa ta'ala di rumah-rumahnya tersebut. Dan kita syukuri ini karena yang demikian ini bukanlah daya upaya kita dan kekuatan kita semata. Akan tetapi Allah lah yang memudahkan kita semua untuk berkumpul di tempat ini dengan niatan menjalankan amal saleh yang Allah perintahkan kepada kita, yakni talabul ilm. Pada kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum, kita akan saling ingat mengingatkan tentang apa yang barakallahu fikum nampak pada kenyataan yang kita saksikan di akhir-akhir ini, yakni adanya sarana komunikasi yang dulunya sekedar hanya handphone, yakni untuk berkomunikasi yang pada perkembangannya hingga saat ini, HP itu tidak hanya untuk berkomunikasi, akan tetapi lebih dari sekedar itu, yakni barakallahu fikum, bisa digunakan untuk apa saja. Mungkin yang tertera di pamflet adalah adab-adab menggunakan HP. Akan tetapi barakallahu fikum, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah perkara-perkara yang perlu kita perhatikan di dalam penggunaan HP. Sebelum barakallahu fikum, kita berbicara kepada inti pembicaraan kita di sore hari ini, maka kita perlu mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi, termasuk manusia ini, adalah di balik itu ada hikmah, di balik itu ada tujuan yang sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita, telah beritahukan kepada kita sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-39. Allah menyatakan, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami Allah menciptakan langit-langit, menciptakan bumi, menciptakan apa saja yang ada di antara langit-langit dan bumi untuk main-main saja. Wa ma khalaqnahuma illa bil haq. Dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi dan isinya tadi kecuali dengan hak, dengan kebenaran, untuk tujuan kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ini semua. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kekuasaannya yang sempurna, tentang hikmahnya, bahwasannya penciptaan langit, penciptaan bumi itu bukan tidak ada tujuan, hanya sekedar main-main saja. Dan barakallahu fikum, tidaklah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam penciptaan manusia ini kemudian manusia dibiarkan saja tanpa ada faedah dari dibalik penciptaan mereka. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan isinya ini dengan suatu kebenaran, sebagaimana dikatakan Syaikh rahimahullah taala, "Wa ma khalaqahuma illa bil haq, ay nafsu khalqihima bil haq." Penciptaannya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya itu sendiri adalah dengan kebenaran. Dan penciptaan langit dan bumi ini di atas kebenaran. Wa annahu aujadahuma liya'buduhu wahdah la syarikalah wa liya'muru al-ibad wa yanhahum wa yusibahum wa yu'aqibahum. Dan Allah menciptakan langit, bumi dan isinya ini Di antaranya manusia ini agar supaya mereka beribadah kepada Allah saja. Tidak menyekutukan Allah. Allah akan perintah hamba-hamba ini. Allah akan beri larangan kepada hamba-hamba ini. Dan Allah akan beri pahala mereka yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Menjalankan perintah-perintah tadi. Menjauhi larangan-larangannya. Dan Allah akan siksa mereka-mereka yang melanggar apa yang Allah perintahkan. Meninggalkan perintah-perintahnya. Dan menabrak apa yang Allah larang. Tapi Allah nyatakan, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi mayoritas manusia, mereka tidak tahu tentang hakikat penciptaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Di dalam surat Sad. Ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, dengan batil. Yang dimaksud batil, tidak ada tujuan, tidak ada hikmah, sekedar main-main, sekedar sendaukura yang tidak ada faedahnya, tidak ada maslahahnya. Dan Allah nyatakan, dzalika dzannul ladzina kafaru. Sungguhnya seperti itulah sangkaannya orang-orang kafir. Menyangka hidup di dunia ini untuk bersenang-senang dengan harta yang mereka kumpulkan. Untuk bermain-main. Dan tidak ada aturan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Dan pada akhirnya setelah itu manusia mati. Ini sangkaannya orang-orang kafir. Maka kita seorang muslim tidak boleh berpandangan bahwasanya hidup di dunia ini sekedar menikmati hidup. Karena yang seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, dzalika dzannul ladzina kafaru. Yang memandang hidup ini sekedar menikmati kehidupan, berpuas-puas dengan apa yang mereka dapatkan di dalam kehidupannya. Kemudian tidak ada perintah, tidak ada larangan, dan tidak ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka dengan persangkaan yang seperti ini Allah nyatakan, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Maka celaka, sengsara orang-orang yang punya pandangan hidup seperti tadi. Yakni dari azab neraka yang sangat keras. Artinya orang yang memandang hidupnya itu sekedar materi yang ada. Dan menikmati materi yang dikumpulkan adalah orang-orang yang terancam dibakar oleh api neraka. Maka segera rubah pandangan-pandangan yang salah tentang kehidupan ini. Seorang mukmin bukan seorang kafir. Seorang mukmin memandang kehidupan ini adalah ladang untuk beramal. Seorang mukmin memandang bahwasanya apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia ini adalah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti orang kafir. Yang memandang hidup ini adalah untuk bersenang-senang. untuk bersendau gurau, untuk berpuas-puas dengan lezatnya dunia. Orang yang punya pandangan seperti ini, Allah nyatakan celaka, sengsara mereka-mereka ini akan azab yang Allah sediakan di dalam neraka untuk orang-orang yang lalai. Untuk apa mereka hidup di dunia? Kemudian barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna laturja'un. Apakah kalian, wahai manusia, menyangka kami ciptakan kalian ini untuk main-main saja? Yani barakallahu fikum, untuk kamu makan-makan di dunia ini, untuk kamu minum-minum di dunia ini, untuk kamu bebas lepas di dunia ini. Sebagaimana Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan, yang dimaksud annama khalaqnakum abatha, bahwasanya kalian itu diciptakan dengan sia-sia, ai sudah dibiarkan tanpa aturan. Batila ta'kulun wa tasrabun wa tamrahun wa tamatta'un. Kalian dibiarkan untuk makan, minum, bersenang-senang, bersendau gurau, berpuas-puas biladati dunia. Wa natrukukum la na'murukum wa la nanhaakum wa la nusibukum wa la nusibakum wa la nu'aqibakum. Kamu dibiarkan di dunia berpuas-puas menikmati kenikmatan gemerlap dunia, dan kami tinggalkan kalian. Kami tidak perintah kalian dengan perkara-perkara yang kami perintahkan. Kami tidak larang kalian dari perkara-perkara yang kami larang. Kami tidak beri pahala kalian, dan kami tidak beri dosa kalian. Tidak demikian. Maka barakallahu fikum, Allah mengingatkan, dan apakah kalian menyangka, wa annakum ilaina laturja'un, dan sungguhnya kalian tidak akan kembali kepada kami untuk kami tanya tentang nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Kumalatus aluna anin na'im. Sungguh besok di akhirat, kalian sungguh-sungguh akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Untuk apa nikmat-nikmat itu? Disyukuri oleh kalian atau kalian kufuri? Disyukuri untuk mendekatkan diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau digunakan di dalam perkara-perkara yang melalaikan kewajiban agama, perkara-perkara yang melalaikan dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari agamanya, menegakkan syariatnya? Akan ditanya kalian atas nikmat-nikmat ini semua. Maka barakallahu fikum, yang seperti ini sedikit pun tidak terbetik di benaknya orang-orang yang tidak benar-benar tahu untuk apa mereka diciptakan. Kita lihat kebanyakan manusia, Allah yahdina jami'an, sedikit pun tidak terbetik di benak mereka kalau mereka akan mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaannya tidak terpikir. Makan yang penting enak, nyaman, kenyang. Tanpa memandang bahwasannya sepiring nasi dengan lauknya ini adalah nikmat ilahi yang dia harus syukuri. Yang dia memulai makannya dengan basmalah dan memperhatikan adab-adab makan sebagai bentuk syukur dia untuk sepiring nasi yang mereka nikmati. Lupa dia. Yang penting kenyang, yang penting enak. Tangan kiri kanan maju bareng tanpa basmalah. Dan setelah itu bersendawa warat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mana bentuk syukurmu? Mana kamu mengingat bahwasanya ini nikmat dari Rabbmu? Maka barakallahu fikum. Tidak sedikit pun terbetik pada mereka bahwasanya uang yang mereka dapat, harta yang mereka kumpulkan adalah dengan kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hartanya menambah dia sombong. Karena dia adalah orang yang sukses di dalam hidupnya. Lupa kalau itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa kalau ada hak-hak fuqara wal masakin di harta yang Allah titipkan kepadanya. Untuk dia bersyukur dengan sebagian hartanya. Dia langsung ini baru dapat rezeki. Mau kemana? Hong Kong? LA? New York? Atau mana saja? Lupa. Lupa kalau sungguhnya barakallahu fikum. Ada perkara-perkara yang dia bisa lakukan dengan hartanya untuk kebahagiaan akhiratnya. Ikhwah, fillah azani Allah wa iyyakum jami'an wa barakallahu fikum. Yang kedua, yang pertama kita mengingatkan bahwasannya di balik penciptaan dan keberadaan kita di muka bumi ini ada hikmah. Kita diperintah oleh Allah Ta'ala. Kita dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan kita akan diberi pahala dan diberi ikob atas apa yang kita kerjakan. Maka perhatikan. Perintah-perintah Allah itu apa saja. Kemudian jalankan. Pelajari semuanya. Maka perhatikan larangan-larangan Allah itu apa saja. Kemudian jauhi dia. Agar supaya kita termasuk hamba-hamba yang diberi pahala. Dan dijauhkan dari siksanya. Kemudian yang kedua adalah. Bahwasannya Allah menciptakan kita. Agar supaya kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jin. Wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku Allah ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Di dalam tafsir ayat ini ada penjelasan yang masya Allah dari Al-Alamah Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, hadhil ghayah allati khalaqallahu al-jinna wal-insa. Ini adalah tujuan dari penciptaannya jin dan manusia. Wa ba'atha jami'ar rusul yad'u ilaiha. Dan ini pula yang menjadi sebab diutusnya para rasul untuk berdakwah, yakni kepada ibadah kepada Allah saja. Yang di dalam ibadah itu intinya adalah ma'rifatuhu wa mahabbatuhu. Ibadah kita akan berarti kalau kita ketika beribadah itu kenal dengan siapa yang kita beribadah kepadanya. Ibadah ini akan bernilai kalau kita melakukannya dengan kecintaan kita kepada zat yang kita beribadah kepadanya. Maka pertanyaan kita, sudahkah ibadah kita seperti itu keadaannya? Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita mengenalnya dengan baik. Dan karena kita mencintainya. Maka yang tahu jawabannya adalah kita masing-masing. Dan juga yang namanya ibadah, hendaknya di dalamnya ada bentuk al-inabah ilaihi. Kembalinya ketika kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sadar nikmat Allah begitu banyak dan besar kepada kita. Dan kita sadar kelakuan kita tidak sepantasnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lalai, banyak terpeleset, banyak melanggar apa yang semestinya kita tidak langgar. Maka ketika kita ibadah kepada Allah, kita benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kegiatan-kegiatan hidup kita yang melalaikannya. Melalaikannya, melalaikan syariatnya. Melalaikan aturan-aturannya. Barakallahu fikum. Kemudian juga al-iqbal alaihi. Benar-benar menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-i'rad ana siwah. Dan berpaling dari yang lainnya. Sudahkah ibadah kita ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kita berpaling dari yang selain Allah? Atau yang lainnya itu masih mengganggu ibadah kita? Masih merusak kesukusukan kita? Bahkan mendominasi apa yang ada di pikiran kita dalam keadaan kita sedang beribadah kepadanya. Maka barakallahu fikum. Ini perkara juga membutuhkan perhatian kita. Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Untuk membenahi peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar supaya ibadah itu menampakkan asarnya, dampaknya yang bagus di kehidupan dunia kita. Barakallahu fikum. Dan kita harus ingat, ini sebagai mukadimah. Kita harus ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yakni satu ayat di dalam surat Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, yang mengalami hidup dan mati. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan manusia ini hidup. Dan Allah takdirkan di waktunya dia akan mati. Pada waktu ajalnya datang, dia harus mati. Dan barakallahu fikum, di tengah-tengah kehidupan hingga matinya dia, Allah uji kita-kita ini. Siapa di antara kita yang paling bagus amalannya? Paling ikhlas di dalam beramal. Dan paling benar di dalam amalannya. Amalan yang bagus itu amalan yang dinilai dari dua sisi. Yang pertama dinilai dari sisi hati. diukur dari sisi niat. Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu apapun dia pasti memiliki niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia akan dinilai, akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Kemudian amalan dinilai dari sisi zahir, yakni dari baiknya tadi yang pertama dinilai dari sisi bagaimana niatnya. Yang kedua dinilai barakallahu fikum dari sisi zahir amalannya, yakni dari sisi benarnya. Dan benarnya suatu amal ketika amalan tadi sesuai dengan tuntunan uswah hasanah kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hal ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak seperti yang kami perintahkan, maka tertolak amalannya. Maka amalan yang bagus, amalan yang kita kerjakan dengan ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka termasuk perkara yang harus kita perhatikan pula, mengikhlaskan amal dan membenarkan amal, supaya barakallahu fikum kita memiliki amalan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, mengeluarkan kita dari kampung kehidupan kita ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita hidup ini memberikan perintah-perintahnya, menjelaskan tentang larangan-larangannya, dan menguji kita dengan berbagai syahawati wa subuhat yang mengganggu keikhlasan kita, yang mengganggu kebenaran kita di dalam beramal. Dan barang siapa yang taat kepada perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka dia telah beramal dengan baik. Dan Allah akan memberikan balasan yang baik pula di kampung dunia ini ataupun di tempat kembalinya. Kemudian yang perlu kita ingat pula sebelum kita masuk barakallahu fikum, bagaimana menggunakan HP. Perkara apa saja yang harus kita perhatikan di dalam masalah HP ini. Kalau kita ingat tujuan hidup kita, kemudian untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan hidup kita, kemudian Allah matikan kita. Yang ketiga yang perlu kita ingat, masa hidup kita ini singkat. Supaya tidak main-main dengan apa yang melalaikannya. Hidup kita di dunia ini singkat. Dalam keadaan kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah-perintah yang banyak. Diberi tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat yang banyak sekali. Sehingga butuh porsi hidup kita yang lebih banyak pula. Dan mestinya kita benar-benar mewaspadai perkara-perkara yang bisa mengganggu perhatian kita terhadap perkara yang penting ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwasannya waktu hidup kita itu ada batasnya. Allah nyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-8. ma khalaqallah as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Dan tidaklah Allah ciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antaranya kecuali dengan tujuan yang benar. Tujuan yakni menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, diberi pahala dan diberi siksa bagi mereka yang melanggarnya. Dan tidaklah diciptakan semua tadi kecuali wa ajalin musamma, ditentukan batas akhirnya. Langit ini akan hancur, bumi ini akan hancur, manusia yang tinggal di dalamnya akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, akan mati pada waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Tidak harus tua. Barakallahu fikum. Sehingga ada batasnya kita hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Siapa nanti yang ketika menghadap Allah yang paling bagus amalannya. Dan Allah beri kita waktu yang terbatas. Ketika waktu jatah hidup kita ini habis, maka semua yang ada di dunia ini usai, berganti dengan apa yang mesti kita hadapi di akhirat kelak. Maka barakallahu fikum. Pada apa yang kita ingatkan dari waktu kita yang singkat, ada ucapan penyair yang hikmah yang perlu kita renungkan. Penyair ini menyatakan, qad hayya'u li amr law fatin kalahu farba' binafsik antar amal hamal. Sungguh engkau wahai manusia telah dipersiapkan untukmu suatu perkara kalau kamu mencermatinya dengan baik, kalau kamu memahaminya dengan baik. Kita ini hidup untuk apa? Apa yang akan kita hadapi itu sudah jelas. Kalau kita mau memperhatikan dengan baik. Maka barakallahu fikum. Kekang nafsumu. Perhatikan dia, jangan sampai menyia-nyiakan waktu-waktu hidupmu. Jangan biarkan jiwamu tadi menghabiskan, mengajak kamu menghabiskan waktu hidupmu yang sebentar ini tanpa faedah. Al-waktu anfas ma'uyinta bihifdi. Waktu itu suatu yang sangat berharga yang kamu diharuskan untuk menjaganya. Wa arahu ashal ma alaika yudhi. Tapi aku lihat waktu tadi adalah perkara yang paling kamu mudah untuk sia-siakan. Barakallahu fikum. Maka di antara perkara-perkara yang menjadi kewajiban kita dan perkara yang semestinya kita tempuh dan kita pentingkan di dunia ini, dari memperhatikan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu terusik, terganggu dengan kegiatan-kegiatan hidup. kesibukan-kesibukan hidup. Dan di antara perkara yang saat ini menjadi pembahasan kita adalah perkara yang termasuk dari perkara yang memalingkan manusia dari kepentingan kehidupan dia yang sesungguhnya. Isak jam berapa? 7. Yani barakallahu fikum, adanya medsos, media sosial, terkhusus dibatasi oleh panitia di sini, HP. Dan jangan bayangkan HP jadul zaman dulu, SMS dan telepon. Sekarang luar biasa. Ada yang namanya iPad, Android, iPad, dan macam-macam. Yang barakallahu fikum, HP ini bisa apa-apa. Bisa muter film. Bisa nyanyi. Bukan cuma untuk alat komunikasi. Luar biasa. Bahkan bisa untuk bicara saling melihat. Apa namanya? 3G, ya. Pakai itu pokoknya, ngomong sambil lihat-lihatan. Dan macam-macam. Ini luar biasa. Dan fenomena yang ada, kebanyakan manusia menghabiskan waktunya tanpa faedah. Memainkan jarinya ke bawah, ke atas, ke sampai kiri, sampai kanan, muter. Bonceng motor. Mainkan jarinya di atas Android. Sekarang jarang orang itu ketika nganggur, bengong, melamun. Nganggurnya main jari. Lebih-lebih. Ada perkara-perkara yang memalingkan ini. Ada perkara-perkara yang mengasihkan. Yang seneng ngobrol. Ada macam-macam. WA. BBM. Terus apa lagi? Facebook. Dan yang macam-macamnya. Chattingan. Akhirnya semalaman suntuk. Ada yang di tempat-tempat gratis yang ada wifi-nya. Anak-anak sekarang di pinggir jalan. Dan lain sebagainya. Semuanya demam memainkan jarinya di atas Android. Tentu tidak kita pungkiri. Yang seperti ini bagi sebagian saudara-saudaranya, saudara-saudara kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semua. Adzan tidak membuat dia bergeming. Bahkan adzan berikutnya untuk salat berikutnya tidak membuat dia bergeming. Ada yang begadang tengah malam. Karena makin malam makin murah biaya internetannya. Bangun malam bukan untuk sholat tahajud, bukan untuk menambah hafalan Quran, tapi memanfaatkan kuota gratisan yang murah. Paket hemat sekali. Dikiranya bangun malam terus bergegas ngambil air wudhu. Ternyata enggak. Jam 12 sampai jam 6. Jadi dia bangun jam 12 kurang seperempat. Buat kopi. Bukan ke tempat wudhu. Akhirnya. murah meriah. Dia mainkan jarinya. Sampai apa? Sampai jam 6 pagi. Nah, barakallahu fiik. Maka perlu adanya sorotan dan barakallahu fikum, adanya perhatian kita terhadap perkara yang memalingkan manusia dari tujuan-tujuan hidup yang Allah Subhanahu wa taala telah paparkan di dalam Al-Qur'an yang telah kita yakni barakallahu fikum baca bersama dan kaji bersama di ba'da maghrib sampai waktu ini tadi. Dan insyaallah taala setelah sholat isya mubasyaratan langsung. Iya, artinya sholat isya terus langsung habis isya. Nah, kita akan bahas tentang perkara-perkara yang mesti kita perhatikan di dalam menggunakan HP supaya HP tadi tidak barakallahu fikum, yakni melupakan kita dari perkara yang sungguhnya adalah perkara yang terpenting di dalam kehidupan kita. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita persiapan sholat isya dulu dan kita lanjutkan setelah sholat isya.